Dan Allah sangat suka hambanya itu yang sangat berharap kepada Allah Ta'ala. Enggak pernah bosan dalam berharap kepada Allah dan selalu husnudzon kepada Allah SWT. Maka beliau tamsilkan, maka beliau katakan, wa huwa bima silati man badara badaran aw gharisa gharasan. Orang berdoa itu seperti orang yang menebar benih atau menanam sebuah tanaman. Ada proses yang perlu diikuti dan perlu ditunggu dan perlu adanya yaitu kecintaan dan apa open dengan tanaman. Open betul-betul dia ngopeni tanaman. Kita nebar benih atau kita nanam itu harapannya tumbuh, bagus, sehat, besar, segera berbuah. Tapi untuk kesana itu ada proses yang harus diikuti. Orang tanam-tanaman, yang pertama dipikirkan adalah media tanamnya itu harus pas cocok untuk bibit atau tanaman itu. Itu kalau belajar tanam-menanam pasti selalu diajari medianya yang baik. Medianya itu utama. Kemudian, bagaimana Anda menanam bibit tersebut? Dilanjutkan dengan perawatan. Ada pemupukan, ada penyiangan dari gulma-gulma, dihindarkan dari tanaman-tanaman pengganggu, dari jamur, dari walang atau dari binatang-binatang yang memakan yang merusak tumbuhan, perlu dirawat, kadang dikasih pakai anjang-anjang, segala macam. Intinya ada proses yang mesti diperhatikan. Doa kita juga perlu butuh perhatian bagaimana menjadi doa yang betul-betul tumbuh atau muncul buah seperti yang kita harapkan. Sudah kita sampaikan kemarin, kita lewati hadisnya. Doa itu di antara faktornya itu satu, isi kandungan doa. Kedua, kualitas orang yang berdoa. Sampai nanti doa itu dikabulkan Allah, itu faktor utamanya di situ. Sehingga tidak hanya asal, kalau nanam asal ceblok, tanam gitu aja, pokoknya tunggu buah sendiri, gak bisa. Masih ada proses yang perlu dilalui. Demikian pula kita menanam doa, ibaratnya kita menebar doa, maka doa ini pun juga membutuhkan perhatian, sehingga doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Faja'ala yata'ahatuhu wa yasqihi. Orang yang menanam itu, kata beliau, dia melakukan perawatan, perhatian dengan tanaman itu. Dia ngasih yaitu penyiraman-penyiraman. Falamma istabta'a kamalahu wa itrakahu tarakahu ahmalahu. Ketika dia lihat tanaman itu enggak tukul-tukul, terlambat-lambat, enggak segera seperti yang diharapkan, tumbuh curuk-curuk gede, kemudian nyenangkan, sempurna, lalu dia tinggalkan. Padahal tinggal, boleh jadi sebentar lagi dia akan ini memberikan harapan kepada ayah apa yang antum inginkan. Tapi itu butuh perlakuan khusus. Wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, min hadits Abi Hurairah, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, yustajabu li ahatikum malam yakjal. Doa kalian itu pasti dikabulkan, kata Nabi, selama tidak tergesa-gesa. Doa itu pasti dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Yaqul, bagaimana tergesa-gesanya itu? Kata Nabi, da'autu palam yustajab li. Aku sedungo, terus aku udah berdoa, udah berkali-kali, udah lama, bosen saya. Lalu dia berhenti doa. Saya udah merasa berdoa, udah berdoa berkali-kali, lalu gak dikabul-kabulkan doaku. Dia merasa sudah berdoa. Sehingga orang seperti ini itu termasuk tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Nyusu-nyusu. Termasuk buruk sangka kepada Allah. Iya tau Gusti Allah, pandang dikabul-kabul ke. Wes pulak-balik, ndonga terus. Bosan aku. Ini adalah bentuk ungkapan buruk. Atau dia juga ingin mendikte Allah. Buya cepat, ndang dikei. Ini maksud kepinginnya dia gitu. Njaluk terus dikei gitu. Ini termasuk orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia ingin mengatur Allah dalam apa yang dia ini minta tersebut. Sehingga dalam istijal dalam doa ini terkumpul berbagai macam akhlak yang buruk. Ia nuduh Allah ini enggak ngabulkan suudon kepada Allah. Kemudian ngundat-undat. Ibaratnya berbuat baik itu, ibaratnya doa itu berbuat baik, dia ngundat-undat. Tahu enggak ada undat enggak? Ngungkit-ungkit. Siapa ini itu? Aku senjulak-njaluk. Kone kon jaluk. Aku senjulak-njaluk rati KKI. Itu ngundat-undat. Sehingga seakan-akan yaitu dia ingin yaitu maksa-maksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah lakukan apa yang diperintahkan, tetapi kemudian dia belum merasa mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bismin aw qati'ati rahim atau qati'ati rahmin walam malam yastajil. Kila ya Rasulullah wa mal istijal, qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fa yastahsiru inda dalik wa yada'u du'a. Doa itu senantiasa akan dikabulkan. La yazalu yustajabu lil abdi. Doa hamba itu pasti senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Malam yad'u bismin. Selama doanya itu kandungannya bukan dosa. Ya Allah, dosa. Ya Allah. Ya pokoknya istilah dosa gimana? Atau dosa masalah dosa. Ya Allah, hancurkan saudaraku itu. Atau hancurkan temanku itu. Intinya keisi kandungannya masalah ini doa. Ya Allah, sukseskan aku ngerampok atau maling. Isinya doa, dosa-dosa. Dia doakan kepada Allah SWT. Mau maling? Ya Allah, lancarkan malingku ini. Awqati afir rahim. Atau dia, yaitu memutus silaturahim. Memutuskan silaturahim. Ini doa-doanya buruk-buruk. Doa seperti ini, enggak layak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yastajil, demikian pula diantaranya adalah juga apabila hamba ini tidak istijal di dalam masalah doa. Asalnya doa itu akan dikabulkan oleh Allah semua. Ya Rasulullah, ma wa mal istijal. Istijal itu apa sih? Tergesa-gesa dalam doa itu apa sih? Yaqul, qala, Nabi katakan, yaqul, si hamba ini mengatakan, orang yang berdoa ini mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu, aku sudah doa, Falam arayastaji puli, tapi aku enggak lihat doaku dikabulkan. Sehingga dia ini putus asa. Dia bosan dalam doanya. Dia merasa doanya enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun kemudian bosan berdoa dan dia tinggalkan ini doa tersebut. Dalam Mursad Imam Ahmad dari hadis Anas, Anas mengatakan qala Rasulullah sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasalul abdu bi khairin ma lam yasta'jal. Hamba ini akan senantiasa dalam kebaikan malam yasta'jil, selama dia tidak yakni istijal. Qalu ya Rasulullah kaifa yasta'jil? Ya Rasulullah, istijal itu gimana sih? Qal, Nabi katakan, yaqul, orang ini mengatakan qad da'utu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Rabbku tapi Allah enggak ngabul-ngabulkan doaku. Ini istijal. Sehingga istijal ini termasuk di antara faktor yang menjadikan doa seorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan wa idza jama'a ad-du'a'u hudural qalbi wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub. Kalau dalam doa ini terkumpul satu hudur al-qalbi, waktu ndonga itu hatinya hadir. Ada enggak orang doa hatinya hadir? Ya banyak. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pikirannya ke mall, ke kampus, ke jalan, ke teman, sehingga lesannya ngomong tapi pikirannya itu kemana-mana, berkelana kemana-mana. Ini namanya hatinya enggak hadir. Sebagaimana ketika kita sholat, baca suratnya itu ndridil, ngalir, kayak air mengalir, tapi hatinya, mikirnya kemana-mana. Tidak ke apa yang sedang dia baca. Satu, hatinya hadir. Kemudian, dia betul-betul fokus dengan apa yang dia minta ini, betul-betul dia sangat menghayati, fokus. Wajam ia tahu bipul ia tiyalal matlub. Dia betul-betul apa yang dia minta itu dia fokus, sangat konsen. Wasatifa waktan min awqatil ijabah asitta. Yang ketiga, kemudian mencocoki dengan waktu-waktu ijabah yang enam. Waktu-waktu atau dia mencocoki waktu-waktu ijabah yang enam. Yang pertama, sulusul akhir minal lail. Sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu ijabah. Waktu Allah Subhanahu wa taala ini banyak mengabulkan doanya para hamba. Sepertiga malam yang terakhir adalah turunnya Allah ke langit dunia. Turunnya Allah wajib kita mengimani, yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa melakukan tahrif, menyimpangkan makna. Oh, yang turun bukan Allah, tapi yang turun rahmat Allah. Kalau rahmat Allah yang turun, itu per detik. Itu turun kepada kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala, per detik. Antum jantungnya itu hitungannya detik apa menit? Ya? Jantung itu loh, detakan jantung itu detik atau menit? Detik per, bawahnya detik apa? Bawahnya detik apa? Kalau umpamanya turun jantung itu, denyutnya itu jam-jaman, ya, wassalam. Itu rahmat Allah semuanya. tanpa tasbih atau tamsil, tanpa tahrib, tanpa takyib, itu membagaimanakan. Kita bisa membagaimanakan itu kalau satu lihat barangnya. Kowe ngerti ra carane kucing mencolok? Ngerti? Sebab kenapa sih? Kok kau bisa gambarkan? Ya karena saya lihat kucing, tahu kucingnya dan juga tahu mencolotnya, sehingga bisa gambarkan tahu barangnya. Kedua, tahu yang serupa, melihat yang serupa. Namanya singo mirip kucing. Kowe ngerti singo ora? Dong gambarke singo ora? So. Lah kok iso? Kamu udah pernah lihat? Enggak, tapi singo kuwi kok kucing. Dan saya udah lihat kucing, maka bisa gambarkan kucing kayak singo kayak apa karena lihat kucing. Yang ketiga, mendapatkan khabar yang akurat. Khabar yang akurat, terpercaya. Lah tentang Allah Subhanahu wa taala, satu kita enggak melihat Allah, kedua enggak melihat yang serupa dengan Allah, ketiga nabi yang terpercaya tidak memberitakan tentang bagaimananya. Maka ketika Allah memberitakan, ya ini Allah turun langit ke langit dunia sepertiga malam terakhir, maka wajib kita mengimani, tidak menolak. Tanpa melakukan penolakan. Lawang Allah sendiri yang nerangkan kok kita ini nolak. Sok kamu lebih tahu apa gimana? Kamu lebih tahu tentang Allah atau Allah lebih tahu tentang dirinya? Maka wajib kita untuk mengimaninya. Orang-orang yang mereka menolak atau mentahrif atau menyimpangkan makna itu, asalnya itu dia terjatuh dalam tasbih penyerupaan Allah dengan makhluk. Sehingga kebayang-bayang, oh kalau saya menetapkan turunnya Allah berarti kayak gini-gini, akhirnya ditolak atau dipalingkan kepada makna yang lain yang dia sangka yaitu bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sepertiga malam terakhir Allah turun dan Allah diantaranya akan mendengarkan doa. Mana hambaku yang berdoa akan aku beri. Ini yang pertama. Sepertiga malam terakhir waktu yang mustajab untuk dia kita berdoa. Tapi enggak setiap orang Allah berikan taufik sepertiga malam terakhir itu dia bangun. Sudah dibangunkan. Sudah lihat jam telu, jesui. Balik lagi turu. Sehingga tidak ada kerentek untuk dia qiyamul lail, apalagi kerentek untuk kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini namanya hatinya tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Antum minta kepada Allah Ta'ala. Pertama minta dibangunkan jam berapa. Insya Allah dikabulkan Allah dibangunkan jam 3 atau jam setengah 3. Kemudian ini kalau sudah dibangunkan ya terus mangkat, harus segera ke belakang ambil air wudu. Yang kedua, wa indal adzan. Ya ini ketika yaitu adzan. Ketika adzan. Yang ketiga, wa bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat ini kalau bisa digunakan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan ngobrol terus. Sepanjang adzan dan iqamah atau antara adzan dan iqamah, jeda dan iqamah, ngobrol terus. Nanti iqamah tok. Ini saat yang ijabah untuk seorang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kebutuhan kita banyak, minta kepada Allah apa yang antum minta kepada Allah SWT. Tentu doa yang terbagus adalah doa yang ternukil dari riwayat-riwayat, baik yang dari Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Kalau hadis itu redaksinya dari Nabi, pasti baiknya, gak ada jeleknya. Kalau karangan kita sendiri, kalau itu berkaitan dengan permintaan kita tentang dunia ikhwan, itu jangan lupa untuk gandengkan dengan kalimat wabarik fima aqaitani. Ya Allah, berkailah apa yang kau berikan kepadaku tentang dunia ini. Karena kalau kita diberi dunia tapi enggak berkah, itu hanya akan membuat kita semakin keblesek, semakin keblesek di dalam dosa dan maksiat, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan dunia dan dunia kita enggak berkah, membuat kita bisa sombong, bisa angkuh, bisa lalai, bisa kemudian tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah malah dipakai untuk maksiat kepada Allah Ta'ala karena enggak berkah. Sehingga kalau urusan dunia itu selalu minta, jangan lupa untuk dikasih keberkahan di dalam pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ilmu yang kita minta kepada Allah supaya diberkahi ilmunya. Ilmu yang tidak berkah, ya ilmu yang bisa membuat dia malah sombong, kemelinti, kemudian dia tambah pinter, minteri wong, kemudian yaitu tambah ngeyelan, tidak membuat dia tawadhu dan semakin takut kepada Allah Ta'ala. Termasuk di antara waktu pengkabulan doa itu, yaitu wa'adbaru salawatil maktubat, akhir sholat yang ini wajib. Di antara penjelasan para ulama tentang duburu sholafi, duburi sholat, akhir sholat itu bisa pada tahiyat akhir sebelum salam. Sebelum salam, setelah tahiyat akhir selesai apa yang jadi paket bacaan tahiyat, antum bisa memperbanyak doa semaunya. Tentu kalau imam ya mempertimbangkan makmum. Jangan dungo sendiri sakjus dungonya sampai dikira ngapain ini imamnya. Kalau anda sendiri silahkan, kalau anda sholat malam sendiri antum mau doa panjang-panjang. Demikian juga ketika waktu sujud adalah saat juga orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata Nabi fa'akfirus doa, ini perbanyaklah kalian doa waktu sujud. Demikian pula kalau kita sholat, kalau kita imam ya mesti pertimbangan makmum, tapi kalau kita sholat sendiri sujud mau doa panjang-panjang ya silahkan. Sehingga intinya kalau kita bawa penumpang, bawa makmum, ya harus pertimbangan kepada yakni makmum. Kemudian wa akhiru sa'ati ba'dal asr min dalikal yawm. Apa dia? Wa in yawm sebelumnya yaitu wa inda su'udil imam yaumal jum'ah 'alal mimbar hatta taqdi shalah. Ketika imam naik mimbar di hari Jumat sampai selesai ini salat. Ini salat yang mustajab untuk seorang dia berdoa. Tapi tentunya ketika imam itu khutbah, ya fokusnya mendengarkan khutbah. Dan sunahnya melihat imam. Maka lihat khutib, sehingga memperhatikan khutib. Dan kebiasaan kita, Jumatan itu saat yang paling nyenyak untuk tidur. Sehingga ini begitu duduk, apalagi begitu imamnya assalamualaikum, khatibnya assalamualaikum, mulai langsung mimpi. Sampai kemudian selesai salam baru bangun. Apalagi kalau imamnya lemah lembut, lunglai, dan isinya juga enggak nyambung belas, sehingga semuanya menjadi ini khusyuk semuanya. Harusnya Jumatan itu saat untuk betul-betul bagaimana menebarkan ini atau dakwah yang paling tidak yang banyak pendengarnya dan enggak protes. Semuanya orang kepaksa ngrungokken. Mau enggak senang, mau enggak senang itu mesti dia ngrungokken dan enggak protes. Dia duduk dengarkan. Makanya ini khatib dia harus bagaimana menjadikan Jumatan itu saat yang tepat untuk menyampaikan nasihat kepada masyarakat secara umum. Karena enggak pernah juga ngaji, ya dengarkannya ceramah kalau pas Jumatan itu, ngaji mingguan atau apalagi harian ya enggak pernah. Sehingga hendaknya Jumatan itu dimanfaatkan untuk bisa menjadi nasihat bagi ini kaum muslimin. Kemudian wa akhiru sa'ati ba'dal asr min dalikal yawm. Akhir setelah asar pada hari Jumat, di ujung waktu sore sebelum maghrib hari Jumat, ba'dal asar sebelum maghrib, di ujungnya itu. Maka kalau bisa punya kebiasaan hari Jumat itu sebelum maghrib berapa menit itu udah nyampe di masjid, kemudian dungo, berdoa kepada Allah SWT, ini kebiasaan yang bagus. Sehingga hari Jumat itu masuk masjid, kira-kira jam maghrib 5:30 umpamanya, ya kurang 10 menit atau kurang 15 menit, diusahakan udah masuk masjid, salat takbir masjid, kemudian doa-doa kepada Allah SWT. Ini saat-saat itu waktu yang ijabah dikabulkannya, yakni doa. Kemudian wasatibu khusyu'an fil qalbi, dan hatinya itu khusyuk, hatinya khusyuk, betul-betul dia menyimak, fokus, nyambung dengan doa yang dia ucapkan kepada Allah SWT, ada kekhusyukan di dalam hatinya. Lah untuk bisa khusyuk hatinya ini ikhwan, itu faktornya ya banyak. Orang yang banyak maksiat susah, hatinya khusyuk susah. Karena maksiat itu sendiri, hukuman-hukuman Allah SWT ada yang zahir, ada yang batin. Hukuman batin bagi pelaku maksiat itu diantara yang sangat, yang para ulama bahkan menjadikan hukuman yang sangat keras dari Allah adalah kerasnya hati. Hatinya itu jadi atos. Hatinya mengeras. Hati yang mengeras seperti ini gak bisa khusyuk. Susah untuk khusyuk. Sehingga hatinya adalah hati yang tidak bisa lagi konsen dengan nasihat agama. Wang kisaran baina yadai rob. Kemudian dia betul-betul remuk, redam di hadapan Allah SWT sehingga total berharap kepada Allah, bersimpuh total di hadapan Allah dengan doa yang dia ajukan itu. Wadhullanlah, betul-betul dia menghinakan diri di hadapan Allah. Watadharru'an wariqatan, dia ia tunduk patuh bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wastaqbalal da'i al-qiblah, dia menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin, dia dalam keadaan taharah suci. Dan kita diusahakan muslim ia selalu dalam keadaan suci, punya wudu, punya wudu. Tidak harus bersih. Aku bengkel, ya reket terus nu, kena oli-oli. Gak apa-apa. Yang penting antum itu dalam kondisi wudu, oli itu tidak membatalkan wudu. Nung sawah, macul, reket. Gak apa-apa, reket. Yang penting antum itu punya wudu. Sehingga dalam keadaan suci. Dalam punya, ini sucen. Sehingga setiap batal, wudu. Warafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Ini termasuk di antara faktor terkabulnya doa. Wa bada'a bihamdillahi wa tsana'a alaih, mengawali dengan pujian kepada Allah. Ini termasuk di antara adab yang orang berdoa memuji Allah. Itu mengawali dengan pujian-pujian kepada Allah, tawasul dengan nama-nama Allah. Tsumma tsanna bis-shalah 'ala Muhammadin abduhu wa rasuluh, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Jadi pertama memuji Allah, bertawasul kepada dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia puja kemudian berselawat. Tsumma qaddama baina yadayhi hajatihi at-taubah wal istighfar, kemudian mengawalinya dengan taubat dan istighfar. Tsumma dafa'a Allah, baru kemudian dia masuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa allah 'alaihi fil mas'alah, dan mengulang-ulang doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara faktor yang akan menjadikan terkabulnya doa seorang. Dan nanti ada beberapa yang nanti insyaallah kita lanjutkan pada pembicaraan akan datang. Bismillah, ini ikhwan kita sampaikan dulu, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.